kandungmu. Ku terlahir tak seperti temanku, belum sempat kau memberi asimu. Aku sentuh raut wajahmu, lewat mimpi kau menemuiku. Tanpa ibu ku dibesarkan, dengan ayah ku jalani ibu bahagia di sisinya. Demi aku kau pertaruhkan jiwa raga untukku anakmu. Atas jasamu ku ucapkan terima kasih ibu. Belum sempat kau memberi asimu, kau telah hembuskan nafas terakhirmu. Tak pernah ku sentuh raut wajahmu, lewat mimpi kau tanpa ibu ku dibesarkan, dengan ayah ku jalani hidup ini. Semoga ibu bahagia di sisinya. Aku kau pertaruhkan jiwa raga untukku anakmu ibu. Atas jasamu